Ibu, nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan dikubur tubuhnya kecuali kepala. Kepala diperlihatkan di atas tanah lalu dibungkus dan dilempari dari belakang dan samping, tidak dari depan. Sampai meninggal dunia. Kenapa harus dikubur kaum wanita? Karena di dalam perutnya ada rahim dan rahim itu sifat Allah. Ya, inilah kenapa kaum wanita beri nama Hawa. Hawa ummun likulli syai'in hayyin. Hawa adalah induk dari segala macam kehidupan. Ya, dari rahimlah lahir kehidupan umat manusia kan? Nah, itu sifat Allah yang Allah titipkan pada kaum wanita. Maka tidak boleh dia dilukai. Makanya ketika sholat, kaum wanita ketika meninggal disolatkan, mengarahnya ke perut kan? Karena di sana ada sifat Allah. Laki-laki kenapa ke kepala? Karena sifat kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Baik, kembali kepada kajian kita Bapak sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kaum wanita dihadirkan penuh dengan keindahan. Dan ini takdir Allah dan ini menjadi kesengajaan dari Allah. Allah sengaja membuat wanita ini cantik agar laki-laki merasa sakinah. Ketika Nabi Adam terbangun, Siti Hawa sudah hadir di sampingnya. Ya, Siti Hawa sudah hadir di sampingnya. Kaget Nabi Adam. Gening Adam ayah balad gitu. Man anti, siapa engkau? Ana Hawa. Di mana taku mina amami? Kenapa engkau berdiri di sampingku? Litaskunu ilayya, agar kau merasa sakinah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kaum wanita agar memberikan sakinah kepada kaum laki-laki. Ingat Bapak Ibu, sakinah hanya bisa didapatkan dari kaum wanita. Bukan dari laki-laki. Makanya laki-laki menikah dengan perempuan. Baru sakinah rumah tangganya. Kalau laki-laki dengan laki-laki, sakinahnya di mana? Sakinah tidak Bapak Ibu. Enggak sakinah. Ya, azab yang ada. Nah ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ya, boleh saya bahas tentang LGBT? Sudah saya bahas di sini Bu? Sudah belum? Belum Bu? Belum? Belum kan? Belum ya? Baik, ibu sekalian sebentar, coba kita lihat LGBT. Setelah itu yang saya sayangkan, Bapak Ibu, sekarang hari Ahad, saya berta'ahad ba'da subuh, oh enggak Ahad siang, saya masih di Balikpapan kemarin, saya ngobrol dengan seorang dokter, Bu. Saya ngobrol dengan seorang dokter, dan dokter ini dokter spesialis kulit dan kelamin. Ternyata yang paling banyak pasiennya itu adalah mereka yang punya kelainan, yaitu mereka pelaku LGBT. Ya, dan kaum pun wanita itu pelaku lesbian. Pemirsa, seorang muslim sejati pasti berusaha mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan segala perbuatan yang mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda ada satu perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala yang kini kian marak di tengah masyarakat dunia termasuk di Indonesia? Perbuatan terlaknat itu adalah homoseksual atau melakukan hubungan seksual sesama jenis. Di dunia, tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengesahkan pernikahan sejenis di 50 negara bagiannya menimbulkan kecaman besar dunia. Sedihnya, sejumlah publik figur Indonesia turut meluapkan kegembiraannya atas dilegalkannya pernikahan sejenis di Amerika. Sherina dalam akun Twitternya juga memberi dukungan. Mantan penyanyi cilik ini berharap legalisasi pernikahan LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender bisa ada di seluruh dunia. Bahkan komedian Aming tampil nyaris bugil di Parade Gay Pride di New York. Akan aksi-aksinya ini mereka mendapat banyak hujatan dan kemarahan di sosial media. Ketika ada percintaan dan kemudian dilanjutkan dengan perkawinan, tujuannya kan jelas banget, berkembang biak. Apa yang didapat dari sana gitu? Apakah cuma cinta aja? Kalau sebentar lagi Dajjal keluar gimana? Kayak gitu. Dan ketika sebuah negara, sebuah bangsa atau sebuah kehilangan pola pikir logisnya, ya mungkin inilah ambang kiamat ya. Saya nggak ngerti juga ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti terjadi Lut yang dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan mereka itu. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang berbuat seperti kaum Lut. Allah melaknat seperti perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan Al-Hakim. Enggak mungkin kalau sampai Indonesia mengesahkan pernikahan sejenis itu hal paling konyol. Kenapa paling konyol? Mungkin saya juga akan marah sekali. Kenapa? Indonesia sudah jelas. Kita negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Syariat Islam sudah sangat jelas. Karena kita mayoritas muslim. Kalau sampai mengesahkan pernikahan sesama jenis, yang dilukai mayoritas muslim di sini. Dan lagi pula kenapa pernikahan sejenis di Islam tidak diizinkan? Dari segi kesehatan itu udah hal yang salah sekali gitu. Dari kesehatan, dari secara kodrat ya, kalau gak ngomongin kodrat kita lihat dari segi kesehatan, itu udah hal yang jelas-jelas salah gitu. Jadi kalau Indonesia sampai melakukan, mengesahkan juga itu, saya menjadi warga yang ini ngebayangin aja tuh rasanya udah saya bakal marah banget gitu, gitu lah. Karena ya kita negara mayoritas muslim terbesar gitu kan, gimana sih gitu. Mirsa, kaum Nabi Luth alaihi salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual. Akibat perilakunya ini, kaum Nabi Luth alaihi salam yang tinggal di negeri Sodom dan Gomorrah dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82 dan 83. Baik Bapak Ibu dan Bapak Ibu, itu terkait dengan perbuatan sodomi atau homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomorrah. Sodom adalah ibu kota dari sebuah wilayah yang bernama Gorzagor. Gorzagor adalah wilayah yang sekarang membagi dua antara Palestina dengan Jordan. Kalau Bapak Ibu ke Transjordania terus ke arah Petra, nah nanti Bapak Ibu akan sampai ke Laut Mati. Nah Laut Mati itu dulunya gak ada laut, itu pegunungan. Itu bagian dari wilayah Gorzagor, ibu kotanya Sodom dan Gomorrah, kayak Bandung dan Cimahi gitu. Nah di sana mereka pelaku LGBT. Pelaku homoseksual. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah alasan Allah mengutus Nabi Luth alaihi salam ke sana. Ketika Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Luth pergi dari Irak ya, ke Haran. Nah di Haran ayahnya meninggal dunia, ayah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Maka istrinya tinggal di Haran. Lalu Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dan keponakannya Nabi Luth. Nabi Luth itu anak adik Nabi Ibrahim, anaknya Haran. Haran itu adik Nabi Ibrahim, punya anak Luth, jadi Nabi. Lalu ke Halab. Nah di Halab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Luth. Nabi Luth diutus kemana? Ke Sodom. Sementara Nabi Ibrahim diutus ke Palestina. Dari Palestina lalu ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Di mana ayahnya seorang raja digulingkan, dibunuh. Maka orang yang menggulingkannya menjadi raja dan Siti Hajar ditawan, dijadikan budak, diselamatkan oleh Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Luth diutus ke Sodom dan Gomorrah. Itu sudah dilakukan. Mereka sudah melakukan perbuatan homoseksual, tapi Allah belum mengazab. Artinya Allah memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Maka diutus Nabi Luth. Alih-alih mereka bertobat, mereka malah mencibir Nabi Luth. Ya, Nabi Luth sampai menikah dengan orang-orang Palestina, punya anak dua perempuan, namanya Zargota dan Raisa. Raisa anak yang kedua dari Nabi Luth alaihissalam. Aku punya dua anak perempuan, nikahi mereka kalau memang kalian lelaki sejati. Hei Luth, engkau sudah tahu kami ini tidak berhasrat pada perempuan, kami hanya berhasrat pada laki-laki. Serahkan orang-orang yang ada di rumahmu itu. Nah saat itu Nabi Ibrahim, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Izrail berkunjung ke rumah Nabi Luth dalam tampilan tiga orang laki-laki yang tampan-tampan. Ya, sebetulnya mereka tidak ketahuan. Tapi istri Nabi Luth yang ngasih tahu, dia mundur. Lalu ngasih tahu pada kaumnya, di rumah saya ada tamu tiga orang laki-laki semua. Cakep banget, kayak orang Bandung. Gitu mungkin ya ngomongnya. Yang orang Bandung. Ya, maka berkumpul mereka berkumpul mengelilingi rumah Nabi Luth. Nah, di situ mereka tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Izrail untuk mengazab mereka. Maka pergilah Nabi Luth, diperintahkan, pergi Luth dari belakang ini. Jangan la taltafitu ila yaminikum. Ya, ila waraikum. Jangan kalian melihat ke belakang, melangkah terus. Kami diperintahkan Allah untuk mengazab mereka. Mengazabnya Bapak Ibu. dibikin gempa sehingga belah tuh kampungnya, gempanya luar biasa. Tidak ada azab yang Allah berikan melebihi azab yang Allah berikan pada kaum Sodom dan Gomorrah, Bu. Tapi ini nyaris terjadi. Di Indonesia pernah terjadi, Bu. Di Indonesia pernah terjadi apa yang dilakukan oleh kaum Pompei. Kaum Pompei, pernah dengar Pompei, Bu? Nanti lihat di YouTube, Pompei. Mereka berada di lereng Gunung Vesuvius. Sampai Gunung Vesuvius dibikin hancur karena mereka berbuat maksiat. Ah, udah keterlaluan, Bu. Nah, contohnya yang kayak gini, Bu. Sampai tidak sempat berpakaian. Ini mobil-mobil yang Bapak Ibu lihat, rumah-rumah yang Bapak Ibu lihat ini berjalan lalu digilas kayak di blender. Balaroa, Bu. Tidak pernah Allah mengazab jika kaum itu tidak punya dosa. Ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Istighfar. Kita bahas satu-satu, Bapak. Yu'adzibuhum wa anta fihim, tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara engkau Muhammad masahmi bukan fisik Rasulullah tapi sunnahnya. Jadi kalau mereka masuk wa hum yastaghfirun dan mereka bertobat, beristighfar, yuhlikan nas ya bidzambi aw bil khata, hancurkan, hei anak cucu Adam, aku binasaku, godaanku kau hancurkan ya. Maka saya berpikir fa atafakidan fa wajantu li annakum tastaghfiruna ba'di nabi, aku dapati kalian beristighfar dan sadar melakukan tuna ba'dal khair, maka kalian tidak akan beristighfar setelah melakukan khair, fala tastaghfiruna abadan. Kalau begitu aku akan mau karena kemaksiatan mereka, maka aku kas ampuni dulu mereka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsafiha, jika kami ingin menyiksa aimul qaul, maka sudah tetaplah azab ini akan kami timpakan pada mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kami binasakan mereka sehabis-habisnya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu, dan sayang sekali hal ini tidak menjadi perhatian. Ya Bapak Ibu, rahmat Allah. Ya. Ulamanya datang ke sana nasihatin dia, ya. Tapi tidak didengar, Bapak Ibu. Sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Di langit pesawatnya jatuh ke laut. Di darat, gempa, di laut, tsunami. Itu nasib bangsa ini, Bapak Ibu. Jika kemaksiatan dibiarkan. Baik, kembali ke sini, Bapak Ibu. Sekalian, mati Allah. Nah, tadi saya membahas tentang tentang Palu, ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau dilihat dari langit, dari udara, seperti ini, Bapak Ibu. Kelihatan bagaimana likuifaksi, ya. Likuifaksinya seperti ini. Fenomena ini jelas terlihat dari citra, kemen citra satelit Wood View resolusi pixel 45. Adanya gerakan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan pergeseran atau disebut likuifaksi tanah menjadi fenomena alam pasca gempa bumi di Palu dan Donggala. Nah, kelihatan bergeraknya. Lihat, begini pergerakannya. Ini dari satelit. Habis tuh. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Palu dan sekitarnya amblas, ditelan bumi. Fenomena alam yang jarang terjadi kini, Allah sedang menguji keimanan kita yang masih hidup. Tidak ada yang tersisa, Bu. Bahkan, nanti saya sampaikan, Bu. Kita lihat dulu yang satu ini. Tidak ada yang tersisa. Ya, yeah. Tidak ada yang tersisa, Bapak Ibu, saat itu. Kemudian, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha, jika kami ingin membinasakan satu kaum, kami utus dulu orang yang memberikan peringatan pada mereka, berhenti, jangan dilakukan. Tapi jika peringatannya tidak didengar, udah azab mereka. Ibu. Nah, firman Allah, ini yang terjadi dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sebetulnya. Siti Aisyah pernah ditanya tentang hal ini. Nah, ini kata Siti Aisyah ketika beliau ditanya, ya ummul mukminin, ma'indaki ma'indakunna anil jalazil, bagaimana menurut pendapat Anda tentang gempa bumi, kapan itu terjadi? Nah, Rasul Siti Aisyah menjawab begini, ini tentunya dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu ya. dari Rasulullah SAW. Idza stabahu zina, kalau zina merebak di mana-mana. Ya. Kalau zina merebak di mana-mana. Sekarang zina sudah online kan, prostitusi udah online segala. Nauzubillah. Washrubul khumura, dan khumur, minuman keras menjadi minuman yang dilegalkan. Ada kepala daerah yang bangga dia meresmikan minuman keras. Bangga dia itu mediakan. Allahu Akbar. Wadarabul ma'azifa, dan musik-musik berbau sahwat digelar di mana-mana. Gharallahu fissamaih, maka Allah yang di langit murka itu. Allah yang di langit murka. Maka apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ardi tazalzali bihim, hai bumi, goncangkan mereka. Cuma digoncang doang, Bu. Gempa. Cuma digoncang doang. Fa in yatubu wa nazau fantahi ardi. Jika mereka berhenti dan bertobat, udah selesai. Biarkan mereka hidup. Fa in lam yatubu wa lam yantahu ihlikihim jami'an. Jika mereka tidak bertobat, tidak berhenti, habiskan. Jangan kau sisakan. Apa yang terjadi? Subhanallah, Bapak Ibu, berarti Allah. Ya. Jadi mau tidak diazab bagaimana Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Ini di Indonesia, Bapak Ibu. Ini yang terjadi di tanah air kita. Dan ini bermula dari fitnah kaum laki-laki dan perempuan, terutama kaum wanita. Coba lihat. Yakunu fi akhiri zaman hasbun wa qasbun wa mashhun. Akan datang di akhir zaman nanti peristiwa di mana orang-orang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan dirubah bentuknya. Kila, beliau ditanya, wa mata dzalik ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Idza zahratil ma'azifa wal qainat, apabila alat-alat musik dan para penyanyi-penyanyi telanjang merajalela di mana-mana. Lihat Bapak Ibu. Yang kini kan ceritanya pernikahan, tapi yang ini yang terjadi. Betul Bapak Ibu? Seperti ini yang terjadi. Coba dalam acara pernikahan seperti itu. Maka hilang berkahnya pernikahan tadi. Allah cabut rahmat dan sakinahnya. Maka yang terjadi rumah tangganya kacau. Udah gitu cerai. Maka tingkat perceraiannya terjadi. Pacarannya 2 tahun, nikahnya cuma 1 bulan. Karena yang dicari kenikmatan sesaat. Karena syahwat yang menjadi ikutan Bapak Ibu. Udah gitu khamar yang diminum. Ya, ini khamar yang diminum. Maka hilang yang namanya bajigur, bandrek, teh tarik, apalagi Bu. Ya, yeah. Masya Allah. Jadi gimana tuh Bu, kita tuh Bu? Aduh, ini mah jangan dibahas ya. Saya cuma ngeliatin aja, saya gak akan bahas. Takut-takut kalau saya bahas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah, nak kembali kepada fitnah kaum wanita. Nah, maka Bapak Ibu, rahmati Allah, kewajiban bagi kaum wanita untuk menjaga diri. Ya, untuk menjaga dirinya dengan iman dan Islam. Apalagi di jam-jam sekarang Bapak Ibu, kaum wanita dieksploitasi. Apapun yang dalam tubuhnya itu dieksploitasi. Sampai kehormatannya pun dieksploitasi, akidahnya pun dieksploitasi. Lihat di televisi Bu, iklan-iklan produk-produk tertentu, mulai dari permen, makanan, minuman, kosmetika. Kok ngukuh kosmetika banyak? Kekelek-kelek ditinggalikan. Laki-laki apa perempuan Bu? Kebayang lamun iklan paselin laki-laki, dan paselin laki-laki apa perempuan? Telanjang atau berpakaian? Panjang sebetulnya. Dan dilihat artis-artis Bu. Apakah mereka rapi pakaiannya? Tidak. Kadang musiknya gak begitu, maksudnya suaranya gak begitu bagus. Tapi sensasinya yang diperlihatkan. Ya. Dan itu peringatan Rasulullah kepada kaum wanita. Ada 2 ahli neraka yang tidak akan pernah dilihat. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak, kata Rasulullah. Sinfani min ahli narlam oruhuma. Ada 2 ahli neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak. Rajulun lahu syiat faidribu bihi man kana haula. Yang pertama, seseorang yang punya cambuk, lalu cambuk itu dia gunakan untuk menzulimi orang-orang di sekelilingnya. Ada ulama menakwilkan hadis ini bahwa itu maksudnya ada seseorang yang berkuasa, maka kekuasaan ini digunakan untuk menzulimi bawahannya, memperkaya dirinya dan menzulimi rakyatnya. Ini orang yang tidak akan pernah dilihat, apalagi ditolong. Artinya kekal di neraka. Ya. Yang kedua, wa mar'atun talbasu libas wa lam talbasu libas. Perempuan yang mereka berpakaian, sebetulnya mereka tidak berpakaian. Pakaian mereka tidak berfungsi sebagai penutup aurat mereka, tapi pakaian mereka sebagai aksesoris. Yang penting nempel, rek nutup rek ente ken bae. Yang penting nempel. Tataharrak jismaha ila yamin wa ila syimal liyattabi'uhan nas. Dia bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri agar manusia mengikutinya. Jadi siga nu apal Rasulullah tanya nyarios kieu teh bakal aya goyang ngebor, goyang gergaji, goyang itik, goyang goyang dua jari. Subhanallah. Bahkan ceritanya habis mulu dan udah gitu dangdutan. Ada kan Bu ya? Masya Allah. Nah ini Ibu-ibu, sebelum membubarkan kajian dia dangdutan dulu tuh Bu. Itu yang pakai ban serep ya. Itu dangdutan dulu sebelum membubarkan kajian Ustadz. Inilah tanah air kita. Maka jangan salahkan Allah. Jika ternyata, kemudian Bapak Ibu yang mati Allah, ya, di atas di udara dihempaskan ke laut, pesawatnya jatuh. Di bumi dihantam gempa. Di laut dihantam dengan tsunami. Nah, ini yang harus Bapak Ibu jaga, Bapak ya, terutama oleh Ibu-ibu sekalian. Ya. Boleh saya berdiri Bu? Agak pegel ya. Ya, penting. Masih ada waktu? Masih? Nanti ada tanya jawab Bu ya. Nah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang melarang kaum wanita melakukan tabarruj. Tabarruj itu adalah berhias dengan cara berhiasnya kaum jahiliyah. Nah, seperti ibu-ibu yang rambutnya panjang, itu Rasulullah sempat menyatakan ketidaksukaannya kepada wanita yang rambutnya panjang lalu digelungkan karek di jilbaban. Jadi kayak punduk unta. Nah, itu Rasulullah tidak suka. Ya, jadi kalau rambutnya panjang uraikan saja, maka jilbabnya harus lebih panjang. Kalaupun gitu diikat ya, dikedepankan dan ditutup dengan ini agar tidak terlihat. Ya. Tidak apa-apa memotong untuk merawat. Memotong rambut untuk merawat mafi muskilah. Istri saya suka minta izin, "Bi, ini kalau tidak dipotong ini murudul. Supaya mudah dirawat dipotong ya, Bi." Ya, sok tenanawan. Tapi ulah didugulan ya. Ya. Nah, tabarruj yang sering dilakukan oleh seseorang adalah tabarruj jahiliyah, yaitu mengikuti cara berpakaiannya orang-orang jahiliyah, yang mana mereka menampakkan aurat ya Bapak Ibu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimah melakukan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpakaian. Begitu pula laki-laki. Apa itu tabarruj Ustaz? Yang dimaksud dengan tabarruj adalah seseorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Itu tabarruj. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, keindahan tubuh Bapak Ibu-ibu sekalian itu adalah perhiasan. Ya, Allah ciptakan wanita cantik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki agar laki-laki merasa sakinah. Tujuannya itu bukan diobral ke siapapun di luar rumah. Jangan, Bapak-Ibu sekalian. Jika seorang istri, seorang anak perempuan keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat, maka dia mewariskan dosa bagi orang tuanya atau bagi suaminya. Selama dia melakukan itu dan suami tidak melarangnya, ayah tidak melarangnya, maka mengalir tuh dosanya. Dia dapat dosa, orang tuanya pun dapat dosa. Itu namanya dosa jariah. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu ini, kalau anak-anak kita biar sayang pada kita, tutup aurat mereka. Beri mereka pakaian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lindungi mereka, terutama kaum wanita. Itu perhiasan, Bu. Yang nanya perhiasan kan harus dijaga. Jangan diobral. Kalau yang diobral itu biasanya kan murah. Murah. Karena sudah tidak ada yang beli, ada yang pengen, udah diobral. Dia dibeli karena murahnya, bukan karena indahnya. Ya. Sementara yang mahal itu dibungkus kan Bu, disimpan di lemari, kalaupun dipajang itu di lemari kaca, karena mahal. Itulah kaum wanita. Allah faham kaum wanita ini perhiasan yang indah, maka dijaga yang namanya perhiasan dengan hijab. Ya. Ibu-ibu rahmati Allah, wanita-wanita yang istiqomah dengan hijabnya, ketika ahli surga itu ingin melihat wajah Allah dengan berkumpul, begini melihat wajah Allah, mendatangi Allah, nanti wanita yang istiqomah berhijab sampai akhir hayat, maka Allah akan menghampirinya. Datang menghampirinya. Di saat hamba-hambanya datang untuk menikmati keindahan, kecantikan Allah. Allah itu kan jamil. Yuhibbul jamal. Allah indah maksudnya. Keindahan Allah bukan cantik ya. Kalau Allah cantik berarti perempuan. Keindahan Allah maksudnya. Kan Allah itu indah. Tidak terbayang puncak kenikmatan surga melihat wajah Allah tanpa hijab. Ke ahli surga yang lain. Untuk bertemu dengan Allah harus datang. Adapun wanita yang solehah, yang menjaga hijabnya, menjaga auratnya dengan hijabnya, dan dia istiqomah sampai matinya, Allah datang sendiri menghampirinya. Subhanallah, itu luar biasa. Maka dari istiqomah dengan hijab. Ya. Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, kalau cadar gimana? Cadar tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bercadar, apalagi zaman sekarang, itu baik. Saya suka. Ya. Ustaz, istri Ustaz, kenapa enggak dicadar? Ya. Dulu ada fitnah kepada saya terkait dengan sebuah harokah. Maka saya minta istri saya sudah tidak dicadar dulu. Ustaz, kalau fitnah ini sudah habis, ya maka saya akan perintahkan istri saya bercadar. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada dua golongan manusia penghuni neraka dari kalangan umatku yang sekarang belum kulihat keberadaannya, yaitu segolongan orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan segolongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang dengan langkah yang berlenggak-lenggok memikat lawan jenisnya, rambut palanya seperti punduk unta, mereka tidak bakal mencium baunya surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, padahal wanginya surga itu bisa tercium sampai sejauh 1000 tahun kita meninggalkan surga. 1000 tahun kita pergi meninggalkan surga, wanginya masih tetap tercium. Nah, mereka jauh dari surga. Na'udzubillahi min zalik. Apalagi Bapak-Ibu sekalian? Ya, gambaran mati ahli zaman. Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi, hedonis. Ya, ini merupakan sebuah ujian bagi kaum ibu. Ya. Kemudian, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka, dan mudah-mudahan mereka itu tidak tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, dan yang mengubah ciptaan Allah, mengubah jenis kelamin, mengubah alis. Jadi alis apa adanya, harus dikerik aja Bu. Ya, boleh enggak? Tidak boleh. Karena ingin kelihatan bagus dikerik, lalu di itu tidak boleh. Ustaz, saya enggak ada alisnya Ustaz. Sebetulnya ada tapi warnanya beda. Kalau dihitamkan enggak? Silakan. Ayah, asal tampil cantik di hadapan suami. Ya, ibu-ibu ini cantik-cantik nih saya lihat. Di hadapan suaminya seperti ini, itu seadanya. Ah, hati-hati. Di hadapan suami gak boleh seadanya. Harus lebih cantik, Bu. Ya, kecantikan ibu kan untuk suami, bukan untuk saya. Untuk suami ibu. Ya, itu yang akan menjadi ibu ahli surga. Ya, saya pernah cerita beberapa kali di sini tentang Siti Mutiah. Pernah mendengar kisah Siti Mutiah kan? Udah kan? Udah. Oh, ibu mah suka lupa. Ya. Pernah di sini disampaikan? Masya Allah. Rasulullah cerita sama Siti Fatimah. Hei anakku, wahai putriku. Jika engkau ingin tahu seperti apa wanita penghuni surga, tuh lihat Mutiah. Mutiah? Apa istimewanya Mutiah? Perasaan biasa aja Mutiah. Saya sering ketemu, ah biasa. Tapi kok ayahku menyebut dia adalah wanita penghuni surga? Penasaran, pengen tahu. Rek datang ke imahna. Di bawah Hasan Husain. Berkunjung gak ke rumah Mutiah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angin baik apa nih yang membawa kabar kepada saya? Tri Rasulullah datang berkunjung ke rumahku. Boleh aku bertemu? Kata Siti Fatimah. Mohon maaf, wahai putri Rasulullah. Aku belum mendapatkan izin dari suamiku hari ini untuk menerima tamu. Mohon maaf ya, besok aja lah datang lagi. Suami saya pasti mengizinkan. Apalagi Anda yang datang. Tidak ada izin dari suami, ada tamu datang, tidak diterima. Apalagi itu, walaupun itu putri Rasulullah. Hari orang, tak apa, tak naon. Waalaikum, bapak ayah. Oh, tak ayah. Kayak sekedap, bapak saha. Mangga-mangga pak, lebet pak, lebet. Nah, jangan Bu. Saya pernah bertemu pada seorang ibu-ibu. Ya, aduh, ya belum makan ini Bu. Karek remeh sapiring tadinya. Baik, sampai mana tadi Bu? Oh ya, saya berkunjung pada satu rumah. Saya tahu memang ibu ini menjaga hijabnya luar biasa. Saya berkunjung ke rumahnya, ya karena ada amanah yang harus saya sampaikan. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kang Rahmat ya? Ya Bu. Ya Umi, saya Umi. Kang Rahmat, mohon maaf. Abinya lagi di luar rumah, lagi keluar. Umi gak bisa buka pintu ya. Ada apa Kang Rahmat, penting? Oh enggak apa-apa Bu, kalau abinya gak ada saya pamit aja. Iya mohon maaf ya Kang Rahmat ya, abinya gak ada di rumah. Barakallahu fi Kang Rahmat, yuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi saya. Seperti itu Bu, dan memang dia terjaga luar biasa. Saya jarang melihat dia mendapatkan musibah apapun yang membuat dia sampai kemudian hilang akidahnya, tidak, luar biasa. Allah menjaganya. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi kalau ada tamu, Perhatikan dulu. Kalaupun ibu-ibu boleh dibuka, ya. Kalau bapak-bapaknya, nah ini sebetulnya ini adab dalam bertamu. Adab untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Baik, nah kemudian besoknya datang Siti Fatimah dengan kedua putranya Hasan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suami saya mengizinkan. Maka silakan masuk. Ya. Begitu masuk ke rumah, dilihat semua sudut rumahnya. Sehingga kumaha rumah penghuni surga teh. Ya. Ah, enggak ada yang aneh. Sama aja dengan rumah saya. Apa pelayanannya kepada suaminya? Ah, kurang apa sih aku pada suamiku gitu. Gitu pikirannya si tiba-tiba. Dia ke pinggir sana, oh, ada meja. Di atas meja ada nampan dan ada lap, ada lap sama cambuk di atas nampan itu. Itu apa maksudnya benda itu? Yang mana? Itu yang di atas meja. Oh ini. Diambil sandalstick mutia. Duduk di meja. Wahai putri Rasulullah. Anda tahu suamiku seorang petani. Ya, suamiku seorang petani. Maka dia setiap hari membajak, membelah bumi, membelah tanah, membajak sawah. Demi menafkahi kami dengan menanam tanaman. Ya, hasilnya untuk nafkah kami. Maka saya mandi sebersih mungkin di saat suami saya akan pulang. Dan saya tampil secantik mungkin. Dan aku pakai wangi-wangian agar suamiku ketika melihatku hilang rasa lelahnya. Jadi kecerdasan kita untuk memanage agar pasangan kita sakinah. Ini artinya sakinah. Dan ini wujudkan sakinah itu. Lalu ketika suamiku datang, aku sambut dia dengan senyumanku. Aku berharap tampil cantiknya aku menghilangkan beban lelahnya seharian dia bekerja. Ya, ini bukan hal yang remeh, Bu, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah, ini ciri kecerdasan seorang istri. Ulah saayana. Tadahdir menik itu geus mandi acan. Wow, jangan sampai kata-kata begitu, Bu. Kemudian aku bawakan beban tangannya. Aku sudah siapkan air hangat untuk mencuci wajahnya. Ya, lap ini aku gunakan untuk mencuci wajahnya. Kedua tangannya dan kedua kakinya. Ya. Kemudian aku beri dia minum dan makanan kesukaannya. Setelah itu aku ambil cambuk ini. Untuk apa cambuk itu? Aku katakan pada suamiku. Wahai suamiku, jika selama dalam pelayananku ada sesuatu yang tidak membuat engkau puas karena pelayananku, cambuk aku, wahai suamiku. Ibu kayak gitu? Wahai suamiku, wahai ayah, jika mama tidak memuaskan ayah, cambuk mama. Ada kayak gitu, Pak? Kayak gitu enggak, Pak, di rumahnya? Enggak. Oh, pahingan. Ternyata itu keistimewaan Siti Mutiah, Bu. Tidak perlu kuliah sampai gelar doktor untuk seperti itu, Bu. Yang penting fahami tugas ibu-ibu sebagai istri. Seorang wanita yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bisa menjadikan rumahnya poros surga bagi suami dan anak-anaknya. Itu arti baiti jannati. Rasulullah merasa sakinah di rumahnya. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena istrinya berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Membuat agar Rasulullah merasa surga hadir di rumahnya. Hidup tuh aroma surga. Nuansa surga hadir. Ya. Secara ruhiyah ataupun secara jasmani. Quran terdengar. Ya, aktivitasnya, aktivitas amal soleh. Ada kompetisi kebaikan antara ayah, suami, ibu, ya, istri, anak-anak. Semua penghuni rumah ini mereka berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebaik-baik istri di sisi Allah adalah mereka yang bisa menciptakan sakinah di rumahnya. Makin sakinah suami, makin mulia dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak akan nanya karir bapak ibu. Ibu-ibu gak akan ditanya gelar akademik, enggak. Ya, enggak. Yang Allah tanya seberapa besar sakinah suami ibu di rumah. Ya, bikin sakinah suami, maka ibu mulia di sisi Allah. Hati-hati, Bu. Di rumah enggak ada sakinah, suami keluar kelayapan nyari sakinah di luar rumah. Mau enggak ciptakan sakinah dalam rumah? Baik, ibu-ibu sekalian, barangkali itu dulu. Sebetulnya banyak hal lain yang saya kembangkan lagi. Nah, ini termasuk merubah ciptaan Allah. Ada yang tidak boleh ya. Jangan direkam, Bu. Ya. Saya hanya memperlihatkan saja. Nah, ada juga wanita-wanita yang kemudian menjadi bagian dari fitnah akhir zaman, mengaku Nabi, mengaku Rasul. Ya. Kupur pada suami yang dan kebaikan-kebaikannya ini menjadi penyebab kaum wanita banyak menjadi ahli neraka yang paling banyak. Ada juga hadis yang lain, Bu. Coba kita lihat. Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah akan binasa umatku ini sehingga orang-orang lelaki menerkam wanita di tengah jalan dan menyetubuhinya, dan di antara mereka ada yang terbaik pada waktu itu berkata, alangkah baiknya kalau saja saya sembunyikan wanita ini di balik dinding ini. Artinya, akan tiba saat di akhir zaman, manusia berzinah di luar rumah, bahkan di pinggir jalan. Tanda-tanda kiamat telah dekat. Dan sekarang sudah terjadi, Bapak Ibu. Ada yang di pantai berzinah, ada yang di pinggir jalan, ada yang mobilnya dibuka, seperti ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Inilah hancurnya akhir zaman. Maka, kaum wanita, hijabi kalian dengan iman dan takwa. Tutupi tubuh kalian, aurat kalian dengan hijab. Agar kalian bisa selamat. Dan agar kaum laki-laki pun terlindungi kehormatannya. Ingat, kaum wanita adalah tiangnya negeri. Nisa'an nisa'u imadul bilad. Kaum wanita adalah tiang negeri. Ida saduhat sadatil bilad. Apabila baik wanitanya, maka sejahteralah negeri itu. Tapi jika wanitanya buruk, hancur, hancur tuh negeri. Nah, ini tugas kita bersama, terutama bapak-bapak para suami, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya. Kita mulai perbaiki diri kita dari sekarang. Ya, terutama ibu-ibu ketika keluar rumah, jangan terlalu cantik, Bu. Agar orang-orang yang melihat ibu tidak tertarik, itu lebih baik. Tiba ibu berdandan membuat orang tertarik padahal dia bukan mahram. Tetapi ketika suami, sayana. Jadi suami tidak tertarik. Akhirnya apa? Suami buka laptop, nyalakan YouTube, ningali nugalulis dina YouTube. Nah, yang dosa ibunya, istrinya. Karena istrinya tidak melayaninya. Baik, sementara itu barangkali ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ada tanya jawab, deh. Sampai udah mau jam 11 ya? Boleh, silakan. Mic-nya yang ini, deh. Tapi kayaknya tadi gak nyala. Sambil nunggu MC, Bu. Kalau saya tanya yang terbaik mana, Bu? Wanita soleh di dunia atau bidadari surga, Bu? Wanita soleh di dunia. Woi, bidadari surga lebih cantik, Bu. Bu, secantik-cantiknya wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah, Bu. Sementara bidadari surga Allah ciptakan dari mutiara, berlian, intan, alulu, wal marjan, misik, ja'faron disatukan. Jadi bidadari surga. Jadi mana yang lebih baik, Bu? Wanita soleha apa bidadari dunia? Wanita soleha. Bidadari surga secantik itu, mereka memang diciptakan dari hal yang baik. Tapi wanita soleha yang Allah ciptakan dari tanah, jika dia bisa menjaga kewajibannya sebagai wanita, antara dia dengan Allah dan dia dengan suaminya, ya, maka dia lebih mulia daripada bidadari surga. Jadi ibu-ibu jangan iri. Kalau bapak-bapaknya dapat bidadari di surga, ibu nanti jika meninggal dalam keadaan soleh, beriman tanpa kafir, tanpa syirik sedikit pun, husnul khotimah, maka ibu akan menjadi bidadari paling cantik, mengalahkan kecantikan bidadari yang dimiliki suami ibu. Bahkan bidadari-bidadari suami ibu akan menjadi pelayan ibu. Ibu dipijitin sama bidadari, Bu. Kuku ibu dibersihin, disepak sama bidadari, dipijit. Apa disepak ya? Sepak. Sama bidadari nanti. Ibu menjadi ratunya. Mereka menjadi pelayan ibu. Ya, itu jika ibu meninggal dalam keadaan soleha. Baik, terima kasih Teh Aini, maka. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materinya. Dan masuk sesi selanjutnya, dipersilakan kepada teteh-teteh semua untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu, satu, dua. Dua dulu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan tentang rambut wanita, Ustaz ya. Yeah. Yang tadi yang menyerupai tanduk unta. Punduk. Punduk unta gitu ya. Punduk unta ya. Apakah itu kan sekarang mah banyak ciput, Ustaz ya, yang di itu yang disimpan di cepol lah, istilahnya cepol di atas gitu, Ustaz ya. Tapi kalau rambut sendiri gimana, Ustaz? Seperti saya kan panjang rambutnya, jadi enggak bisa diurai gitu, diitukan aja gitu. Gimana, yeah. Ustaz? Itu. Yeah. Kan enggak boleh itu rambut palsu gitu, Ustaz ya. Kalau rambut sendiri gimana itu? Nah ya. Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Yati. Ibu, punten ya, ada yang digelungkan ya. Dia dikerudung. Ini kepalanya. Nah, ada ungkukan berikutnya lagi. Nah, itu rambutnya. Dibikin nempel gitu kayak digelung, kemudian baru pakai kerudung. Nah, yang dimaksudkan itu Bu. Jadi langsung Kalau kayak Bu Yati gini, misalnya Bu Yati panjang, ini nggak apa-apa. Ibu kan tidak terlihat. Yang saya maksudkan itu yang digelung, yang rambutnya panjang, kemudian dilingkarkan sehingga onggakannya ada dua, seolah-olah kepalanya ada bulatan lain yang nempel di kepala, baru dikerudung. Nah, yang seperti itu Bu, yang Rasulullah melarang karena bentuknya rambut itu akhirnya terlihat. Ya, kalau ibu kayak gini kan ini bentuk kepala, bukan bentuk rambut. Yang tidak boleh itu bentuk rambut, karena aurat itu bukan hanya unsurnya, tapi bentuknya juga aurat. Ya, bentuknya juga aurat. Maka upayakan ibu-ibu berpakaian longgar, jangan berpakaian ketat. Zaman ayeuna ongko dikerudung kehandap Allahu Akbar, fi-nya itu kelihatan. Zaman sekarang kan kayak gitu Bu. Itu sebetulnya wanita-wanita yang sedang merusak syariat Islam. Sepanjang dia begitu di panjang sepanjang jalan, itu dia sedang mengalirkan dosa untuk dirinya dan untuk keluarganya yang membiarkan dia berpenampilan seperti itu. Tidak sedikit Bu musuh-musuh Islam, mereka berpakaian hijab untuk merusak kita, untuk merusak Islam. Ini saudara saya Bu, pulang dari Jakarta mau ke Bandung, dari Bogor ke Bandung. Ketika dia naik bus kan Bu, tadinya karena penuh maka dia berdiri. Kemudian dia melihat ada laki perempuan, ya, laki perempuan itu saling asik banget gitu. Kan satu jok dua laki perempuan, perempuannya dikerudung. Tapi kok perilakunya, aduh, kayak main cubit, ya, ketawa ke TV, senggolan, sampai kepalanya perempuannya dipegang digitu itu sama laki-lakinya. Nah, saudara kita ini merasa tidak enak ya, ini kemungkaran. Dinasehatin, ditanya, mohon maaf, kalian sudah menikah? Kalian saudara? Bukan, kita berteman Pak. Kenapa Pak? Kalian sudah menikah? Belum Pak, kami masih berteman. Boleh saya menasihati sesuatu? Iya Pak, kenapa? Mohon maaf ya, apa yang kalian lakukan itu tidak baik. Kalian belum menikah ya. Disebutkan, lebih baik seseorang ditusuk besi kepalanya dengan besi panas daripada menyentuh seseorang yang bukan mahram. Apa yang kalian lakukan berlebihan, sebaiknya tinggalkan. Dan ada harus ada hijab antara laki dan perempuan ya. Dilihatin perempuan agak beda tuh, saudara kita ini agak curiga. Kamu muslim bukan? Muslim Pak, ini kan saya pakai kerudung Pak. Benar kamu muslim? Iya, buka kerudung kamu. Kenapa Pak? Ini kan aurat Pak. Kalau saya buka, rambut saya kan aurat. Ini kerudung untuk menutup rambut saya. Bohong kamu, buka kerudung kamu. Ada apa-apa kata kondektur. Sebentar Pak, akan saya buktikan. Mereka ini bukan muslim. Bapak-bapak akan lihat, buka kerudung kamu. Ketika dibuka, akhirnya mau kan karena dipaksa. Dibukakan kerudungnya, salib, kalung salib di dalamnya. Nah dia, mereka hadir berpenampilan Islam dan berperilaku buruk. Tuh nu dikerudungi sega gitu, ges tong make kerudung. Itu Bu, itu cara mereka menghancurkan agama kita. Nah jadi Bapak Ibu yang mati Allah, pakailah hijab sebagaimana aturannya. Lihat bagaimana, belajar dari para ummahat. Bapak Ibu yang mati Allah, sahabiah itu kalau mereka ke masjid, keluar rumah, selain mereka berpakaian, itu mereka membawa kain yang lebar, lalu ditutupkan ke tubuhnya. Fungsinya pertama untuk melindungi diri mereka dari panas. Kedua, melindungi mereka dari debu, karena kan mereka di gurun ya, di Arab maksudnya. Dan yang ketiga, untuk menutup bentuk tubuh mereka, supaya mereka tidak dikenal. Kan itu tujuannya. Di dalam Al-Quran, kalian menggunakan hijab agar kalian tidak dikenal. Ya, kalau tidak dikenal, tidak diganggu. Maksudnya untuk tidak diganggu. Nah ini yang terjadi. Nah kemudian Bapak Ibu mati Allah, maka para sahabiah ketika mereka ke masjid dan mereka satu majelis dalam masjid tadi, ada laki-lakinya, kaum wanita tidak melebihi suara laki-laki. Jadi kalau kayak gini nih ibu-ibu, jangan suara ibu-ibu lebih keras daripada suara laki-laki, kecuali ketika bertanya tadi pakai mik, maaf ya muskilah. Siti Aisyah mengajarkan hadis kepada para sahabat, maaf ya muskilah, itu untuk kebaikan. Enggak, maksudnya sahwat kita dijaga. Jangan sampai ketika dalam satu kendaraan ngobrol ibu-ibu, cupaka-cupiki, sementara ada laki-laki di sana. Nah, suara wanita harus lebih rendah daripada suara laki-laki. Itu adab dan itu kehormatan kaum wanita. Nah, kembali kepada apa yang ibu tanyakan tadi, jadi yang saya maksudkan seperti itu Bu. Ya. Ada buku kecil, dulu waktu saya belum nikah Bu, masih masa bujangan, dan itu yang saya kasihkan pada istri saya sekarang. Ya, Ukti pelajari ini, mudah-mudahan Ukti bisa. Istri saya dulu hijabnya enggak seperti sekarang. Dulu pakai celana panjang. Mohon maaf ya saya sampaikan. Saya nasihatin, alhamdulillah. Istri saya hijrah karena saya mengajaknya untuk kajian. Diajak kajian. Di mana kajiannya, Kang? Di sana. Ternyata yang ceramah, oh Akang juga ya. Ya. Ada ustaz yang lain juga. Udah gitu, alhamdulillah istri saya hijrah kemudian hadir di kajian-kajian. Ternyata bilang sama murabiahnya kalau beliau ingin segera menikah. Murabiahnya bilang ke murabi saya, kamu dapat berkah apa? Tuh, pengen ditikah. Saya juga pengen. Tuh orang nikah, yuk, alhamdulillah. Gitu Bu, putar kesana kemari jawabannya. Jadi yang tidak boleh itu yang digelungkan. Itu rambut aslinya Bu, bukan palsunya. Digelungkan, jadi kelihatan nempel, baru dikerudungi. Nah itu yang tidak, biarkan aja terurai. Tapi dibatasi jangan sampai terlihat. Diikat, kemudian ada kain dalaman yang mengikatnya. Sehingga kalaupun kerudung ibu tersingkap karena angin, dia tetap terlindungi oleh kerudung dalaman. Gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi mau sampaikan? TA ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak sedikit mendasar. Kebetulan saya seorang psikolog dan saya punya seorang klien. Klien itu udah lama sekali dan cukup dekat akhirnya dengan saya. Kebetulan klien saya ini pelaku LGBT, lesbian ya. Ya. Dari dia masih muda sampai akhirnya sekarang usianya mungkin sudah menginjak setengah abad. Keinginan dan kebutuhan dia untuk bertobat itu sangat luar biasa kalau saya lihat. Tapi mungkin benturan dari luar yang membuat dia terombang-ambing. Saya mencoba melakukan pendekatan dari sisi psikologi, tapi kemudian naik turun Pak Ustadz. Kadang dia merasa baik, kadang kemudian pada suatu ketika akhirnya dia memutuskan untuk hijrah, menutup auratnya semua pakai hijab, dan dia kebetulan dididik dari keluarga yang cukup mengerti tentang agama, dan akhirnya sekarang dia menjadi seorang guru ngaji di sebuah musola. Tapi kebutuhan dia untuk dekat dengan sesama jenis masih sangat kuat, sehingga pada akhirnya dia sekarang serumah dengan seorang perempuan yang dianggap istrinya. Setiap kali dia mengalami permasalahan, dia selalu datang ke saya. Dan saya, karena saya mungkin fakir ilmu, jadi apa yang saya berikan kepada beliau ini tidak maksimal. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan sikap apa yang sebaiknya dilakukan sehingga membuat dia menjadi betul-betul melakukan tobat nasuha. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya baik, subhanallah. Terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu dimudahkan Allah dalam tugasnya Bu ya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu dan juga yang lain sama. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika kita dalam keadaan sadar, maka pena yang dipegang malaikat Rokib dan malaikat Atid itu nempel Bu di buku masing-masing. Rokib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Selama kita sadar itu nempel. Ketika kita melakukan kebaikan yang bergerak ini, ketika kita melakukan keburukan yang bergerak penanya Atid. Nah, semua itu akan terjadi terus dimulai dari kita usia balig, mukallaf atau mumayyiz. Kebaikan dan keburukan kita dicatat. Namun ada saat-saat tertentu ketika itu kebaikan dan keburukan kita tidak dicatat. Satu, ketika kita masih kecil di bawah mukallaf, bayi, maksudnya anak-anak. Itu dia dicatat. Kedua, ketika kita lupa. Itu pena diangkat, baik pena kebaikan dan pena keburukan. Kecuali kebaikan, ada juga mengatakan dia tetap dilakukan. Dan ini akan mengalir kepada orang itu. Kalau masih anak-anak dia melakukan kebaikan, mengalir pada orang tuanya. Begitu pula keburukan. Tapi ketika masih di bawah itu biasa diangkat. Anak-anak sebetulnya, mohon maaf. Kemudian juga orang yang pelupa, yang sedang lupa. Kemudian orang yang sedang pingsan atau orang yang tidak sadar. Dan orang yang sudah pikun itu diangkat. Di antaranya juga para ulama ada yang mengkategorikan bahwa orang yang tidak tahu sebelumnya tidak faham agama lalu dia melakukan dosa, dosanya dicatat. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang menasihatinya lalu dia bertobat, itu dosanya dihapuskan semua dengan taubatnya. Kemudian dia hijrah. Ketika dia hijrah, kebaikan yang dia lakukan setelah hijrah itu dibalas dua kali lipat. Tafsir Quran surat Al-Hadid beberapa ayat terakhir, silakan dibaca. Kebaikannya dibalas dua kali lipat, keburukannya sebelum dia lakukan sebelum hijrah itu dihapuskan. Apalagi dia bertobat dengan taubatan nasuha.